تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Sebelum saya masuk menjelaskan tentang sifat kaum munafikin, saya beri definisi dulu apa itu nifaq, apa itu kemunafikan. Iya, an-nifaq secara bahasa dari kata nafaqah, nun, fa, qaf, tiga huruf. Iya. Dan ini dimaknanya secara bahasa Arab itu ada dua hal. Ada mana yang menunjukkan sesuatu yang terputus dan pergi, dan ada mana yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dan sangat bermasalah. Iya, itu akarnya di dalam bahasa Arab. Adapun secara syar'i, nifaq itu kalau didefinisikan dengan definisi umum, nifaq adalah idharul khair wa israrul syar. Kemunafikan itu dia tampakkan adalah menampakkan kebaikan tetapi menyembunyikan kejelekan. Menyembunyikan kejelekan. Iya. Karena itu dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh para salaf di dalam mendefinisikan, mereka katakan munafik itu, kata Ibnu Jurayth, munafik yukhalifu qawluhu fi'lahu. Munafik itu ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Sirruhu wa alaniyatahu. Rahasianya berbeda dengan terang-terangannya. Madakhuluhu makhrajuhu. Masuknya berbeda dengan keluarnya. Masyhaduhu maghibahu. Apa yang tampak disaksikan oleh orang itu berbeda dengan apa yang dia sendirian, tidak ada yang menyaksikannya. Iya. Itu definisi umum untuk kemunafikan.